Baik, Ustaz, apakah faktor para agamawan kita yang sepatutnya bertanggungjawab memelihara kesucian hadis namun tidak bertindak sedemikian? Adakah kemahiran menyemak status hadis ni satu perkara yang sukar untuk dilakukan, Ustaz? Soalan ini susah untuk saya jawab sebab saya sendiri bertanya soalan yang sama hari ini. Kadang-kadang kita geram dengan kawan-kawan kita sendiri. Kan? Kata, apa susah kau nak check status hadis ni? Kan? Sekarang ni kita ada WhatsApp. Yeah. Kita boleh tanya. Mungkin kita boleh terus WhatsApp Dr. Kamilin, Dr. Ura. Kan? Macam-macam lagi. Dan Alhamdulillah mereka selama ni saya tengok reply cepat je. Kan? Kalau mereka tak jawab, ada banyak apps online. Minta maaf saya kata, kadang-kadang Google juga boleh membantu sebenarnya. Kalau seseorang tu tahu strategi, cara, teknik yang betul untuk cari. Yeah. Jadi, wallahi tak ada alasan di abad ke-21 ini untuk mengatakan saya tidak berkemampuan atau saya tidak ada masa atau saya tidak tahu saya kena periksa. Tidak ada alasan yang boleh diterima lagi. Tidak bertanggungjawab? Tak bertanggungjawab. Baik. Ustaz, seterusnya ini berkenaan sanad. Saya akan memberi satu persoalan yang sangat, satu penjelasan yang sangat panjang dulu agar masing-masing faham. Baru saya ajukan soalan kepada Ustaz. Ini berkenaan, kita tahu sanad adalah rangkaian periwayatan dari seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga sampai kepada matan atau teks yang diriwayat. Matan tersebut boleh jadi hadis atau perkataan sahabat atau tabi'in atau selainnya. Tujuan sanad adalah untuk menyelidiki sejauh manakah kesabitan sesuatu riwayat. Baik Ustaz, kekeliruan mula timbul apabila ada yang menyatakan dalam tradisi pengajian Islam, periwayatan ilmu secara bersanad harus terus kekal diamal dan diwariskan. Namun pada masa sama Ustaz, ada yang berpendapat sebaliknya. Ini kerana para ulama' yang mengumpul hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain telah pun menyatakan sanad antara Nabi SAW dan mereka. Kitab-kitab mereka telah tersebar dan tiada pertikaian yang menafikan kitab-kitab tersebut daripada mereka. Maka sanad antara mereka dan kita sudah tidak diperlukan lagi. Ustaz, untuk bercakap dalam konteks hari ini, apa yang terbaik buat Muslim kita dalam pemahaman hadis antara dua pandangan ini, yang mana yang wajar kita ikuti? Ia agak teknikal. Baik, betul. Secara mudahnya, saya menyokong pendirian yang mengatakan kita meneruskan tradisi sanad ini. Okay, walaupun kita dah jauh melepasi era periwayatan itu. Kita rasa 300-400 tahun lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak menekankan satu perkara di sini. Kalau selepas era periwayatan itu, kita kata 300-400 tahun selepas Rasulullah SAW itu, ada sanad yang baik. Ya? Periwayat, perawi-perawi itu semua orang-orang yang Masya Allah boleh dipercayai dan sebagainya. Yeah. Tapi sebelum era itu, ternyata hadis itu dijumpai palsu. Maksudnya sudah ada kesepakatan ulama' palsu. Maka sanad yang baik itu tidak mampu mengangkatnya, darajat dia menjadi sahih ataupun hasan dan sebagainya. Tak mampu. Maksud dia, kita kata sanad selepas era periwayatan ni tidak mampu memberikan kesan kepada kajian status hadis. Kalau 300-400 tahun awal tu dah sabit sahih, tiba-tiba lepas tu perawi-perawi yang masuk selepas era tersebut, perawi-perawi yang lemah. Dia tidak melemahkan hadis tersebut. Okay, ini poin utama yang kita harus ambil perhatian. Jadi mengapa tradisi sanad ni patut diteruskan? Saya memberikan satu contoh. Sahih Bukhari yang sampai kepada kita hari ini, dia sampai daripada satu usaha keilmuan seorang ulama yang bernama Syekh Sharafuddin Ali Al-Yunini. Di zaman Syekh Sharafuddin Ali Al-Yunini ini, dia mendapati bahawa manuskrip Sahih Bukhari ini ada banyak. Dan terdapat perbezaan-perbezaan di antara manuskrip-manuskrip ini. Perbezaan dia tak banyak sebenarnya. Dia kecil-kecil. Ya, small matter. Tapi ahli hadis ni, kalau kita tanya Dr. Kamilin pun tahulah, ahli hadis ni dia OCD sikit bab ni. Itu adalah pujian kepada mereka. Yeah. They are very detailed. Mereka sangat terperinci sebenarnya. Mereka sangat sangat terperinci. Yeah. Jadi, bagaimana nak tahu manuskrip mana yang lebih, kita kata, autentik ataupun yang lebih tinggi kualitinya? Caranya adalah dengan memeriksa nasab kitab itu. Kitab pun ada nasab, manuskrip pun ada nasab juga. Siapa tulis? Yang dia dengar daripada siapa? Dan adakah penulis ini termasuk orang-orang yang berkualiti penulisan dia? Ataupun copying dia? Saya boleh kiaskan hari ini publishing house. Kalau kita jumpa sebuah kitab, dan kitab ini dicetak oleh banyak publishing house. Kita nak tahu publishing house mana yang tinggi kualiti dia. Betul tak? Yeah. Yang mana yang lebih dipercayai? Yang mana yang lebih scholarly, lebih akademik? Bagaimana kita tahu? Daripada sanad juga, daripada pengalaman-pengalaman orang-orang dengan publishing house tersebut. Sama juga dengan manuskrip-manuskrip Sahih Bukhari yang sampai kepada Sheikh Sharafuddin Al-Yunini itu. Dia mengkaji sanad setiap manuskrip itu. Itu zaman bila? Zaman 600 lebih selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu sangat-sangat penting. Walaupun selepas zaman periwayatan. Dan sanad ini juga kalau kita lihat, hari ini dia tetap memberi semangat kepada pelajar-pelajar hadis. Dan kalau saya tanya kepada Fina sendiri, nak ambil hadis daripada buku ke? Atau nak ambil hadis daripada orang yang mendengar, daripada orang yang mendengar, daripada orang yang mendengar, daripada orang yang mendengar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, bila kita ada sanad terus sampai Nabi itu, semangat kita untuk mendapat ilmu hadis, dapat hadis-hadis Nabi itu lebih tinggi, lebih mekar lagi. Itu antara sebabnya.